paninggal omong dia wito doto dai nangi macai masak hasian menida gormi macara kokongi honana pasu-pasu aku nabai mama katai matar nabi no ambi pato joro nado hata nani udukmi ditiki namat sat maho paru maena mata ni dai nangi mata tata matai hi dengan doha sian dengan di jaloho somu mata papada see.